Baik, saudara, kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal pasal 31 dan kita akan membaca ayat 27 sampai ayat 31. Amsal 31, 27 sampai 31. Saudara, hari ini hari Ibu dan kita selalu sebagai gereja memanfaatkan. Bagaimana kita melihat dari momentum hari Ibu itu hidup sebagusnya, hidup seharusnya sebagai seorang ibu. Sehingga dinamika keluarga Kristiani kita adalah satu dinamika kehidupan yang mewarnai zaman dan kemudian menjadi satu role model. Itu semestinya. Kita tidak bisa berkata, ya ini saya, ya udah saya begini, begitu ya. Karena hidup kita bukan apa kamu dan mau apa kamu, tapi Tuhan mau apa pada kita. Kalau memang kita orang bertuhan. Kecuali memang kita tidak bertuhan, silakan. Engkau menentukan hidupmu mau apa dan mau kemana. Nah ini menjadi penting di dalam kita membentuk kerangka keluarga. Bagaimana suami, bagaimana anak. Nah, saudara-saudara, perubahan zaman bergerak memang harus diakui menjauh dari ketetapan Allah. Menarik banyak orang ke jalan yang salah dan celakanya menganggap itu biasa karena itu gaya hidup masa kini. Maka ibu pun mengalami degradasi terhadap makna, bukan lagi mengurus rumah tangga karena mengurus rumah tangga jadi beban bagi seorang ibu. Keluar rumah menjadi kesukaan, bukan lagi rumah istananya tapi mall tempatnya. Ada pergeseran yang cukup menakutkan sebetulnya. Kemudian kita bagaimana melihat orang-orang lebih banyak menghabiskan waktunya dalam kumpulan para kawan lalu merumpi atau cerita sana dan sini. Tetapi miris, tidak mempunyai investasi yang cukup untuk keluarganya. Cukup menakutkan karena ternyata waktu bercengkrama untuk ngobrol, bercerita, lebih banyak dihabiskan seorang wanita dengan teman-teman wanitanya ketimbang suaminya. Termasuk dengan anak-anaknya. Ini bahaya. Lalu para pria pun nanti mempunyai tren sama, tapi nanti itu di hari ayah. Betapa menakutkannya sebetulnya pola hidup Kristiani karena terbawa pada arus ini. Sehingga biasa kemudian kita menemukan reuni para ibu misalnya. Teman-teman pergi berhari-hari. Lalu menjadi sebuah pola. Sebetulnya kita mau kemana? Wah, kita mau menghilangkan stres, tegang. Jadi membingungkan pula. Bukankah seharusnya anak adalah penghiburan dan suami adalah peneguhan? Tetapi tampaknya keluarga tidak lagi menjadi tempat yang menjanjikan. Sehingga bertahannya keluarga lebih kepada ajas formalitas sebagai keluarga. Lalu juga mungkin hal-hal ekonomis dan hal-hal lain demi status dan seterusnya. Sehingga akhirnya rumah tangga itu berjalan dalam nada-nada yang miris. Ya, rintihan yang terdengar di sana-sini. Sehingga terdengarlah istilah broken home, kan begitu. Saudara-saudara, apakah ini persoalanmu? No. Jangan menangis karena itu terjadi dalam rumahmu. Tapi ada yang lebih mengerikan karena Tuhan akan menghukummu. Maafkan saya tidak akan menghibur kamu untuk hal itu. Tapi karena kita sudah berbuat salah dan tentu Tuhan tidak suka. Karena itulah hidup Kristiani itu mempunyai satu perbedaan yang luar biasa. Ibuku memang beda. Itu tema yang kita ambil tahun ini dan mau mengajak. Apakah betul kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu berbeda? Ibuku memang beda karena ibuku adalah manajer dalam rumah tangga. Saya suka ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ketika ibu lain banyak berada di luar untuk berkumpul, berkisah, segala macam hal, maka ibu yang berbeda, ibu yang dibanggakan adalah ibu yang banyak menginvestasi waktu di rumah untuk mengurus keluarga. Jadi bukan ibu rumahan yang terkurung dan dikurung. No. Dia tahu berita di luar. Ya, dalam banyak pandangan, saya terasa kolot. Bukan karena saya orang kampung yang tidak bergaul. Maafkan saya. Justru saya melanglang buana dan bergaul dengan banyak orang. Saya bertemu dan berbicara dengan segala lapisan. Tapi saya mau belajar untuk belajar apa yang Tuhan katakan dan firman lakukan. Saya mau belajar ke situ. Sehingga pilihan saya memang tidak populer. Tapi saya sadari itu. Dan saya siap di situ karena memang harus begitu. Tanya hati kecil, saya lebih suka bagaimana untuk berkompromi sebetulnya, bukan? Nah karena itulah, ini mesti kita pikirkan. Mari kita lihat, dengan sangat mudah kalau kita pergi ke mall, engkau akan menemukan kerumunan-kerumunan para wanita. Kalau saudara mau melakukan pencermatan, datanglah kira-kira jam 11, ya pagi atau jam 12 atau after lunch. Lalu kamu lihat satu kelompok ibu, catat aja jam berapa kamu lihatnya, mereka mulai kumpul. Kamu lihat jam berapa mereka bubar. Tidak akan kurang dari 5-6 jam. baru kamu tahu. Sebetulnya mereka tidak kebetulan ketemu atau tidak sekedar, yuk kita makan siang lalu segera pulang. Kayak gak ada kerjaan loh. Karena semua kita sudah otomatis, ada tugas. Ya, ada sopir antar jemput anak, ada mbak di rumah kasih makan, minum mereka. Ya, ada guru les datang nanti mereka ngeles sendiri. Jadwalnya kita sudah tinggalkan sehingga kita merdeka dan pergi kemana kita mau. Miris. Tetapi itu terjadi. Sehingga banyak ibu-ibu tadi menghabiskan waktu cukup banyak. Lalu Anda mulai catat kelompok itu misalnya, lalu mulai kalau bikin wawancara. Oke, ibu, tadi saya amati you duduk di mall ini 6-7 jam. Boleh tahu hal ini you lakukan dalam seminggu berapa kali rata-ratanya? Mungkin kamu akan kaget karena jumlahnya cukup tinggi. Ternyata bukan hanya siang, malam pun menjadi bagian. Kemudian muncul sebuah pertanyaan bahwa mereka katanya ngisi waktu. Suami kan lagi kerja, anak-anak sekolah. Celakanya, semangat itu justru lebih berkuasa dan acara itu lebih dinanti ketimbang mau ketemu suami atau anak-anak dan bercengkrama. Miris ya, skala prioritas sudah berubah di rumah. Ibuku memang beda adalah ibu yang berani memilih jalan yang tidak umum bagi banyak orang lain. Tapi dia tahu itu jalan yang benar. Jangan lupa, dunia berjalan di dalam kesalahan. Nah kita mau coba jalan benar, ya jadi aneh sendiri. Tapi kalau tidak berani, aneh sendiri. Saya pakai istilah agak keras, aneh sendiri. Ya susah memang jadi orang Kristen. Siapalah yang mau jadi Kristen? Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Bubar jalan kita ya. Yang benar saja mau jadi Kristen begitu. Tapi tidak ada Alkitab menjanjikan, berbahagialah kau hai laki-laki perempuan yang rajin ke gereja. Tidak. Berbahagialah engkau yang takut akan Tuhan dan menjalankan ketetapan. Bukan sekedar ritual, tetapi spiritual. Ketika ibu lain tidak menguasai isi rumahnya, maka ibuku yang beda itu adalah ibu yang menguasai seluk-beluknya. Ketika seorang ibu tidak tahu letak sendok di mana, itu kan sudah parah sebetulnya ya. Sehingga ketika minta piring saja mesti panggil pembantu cariin piring. Piring taruh di mana sih? Itu bagian dari hari-hari makan kita kan. Kita makan pagi, siang, sore. Oke, Anda tidak makan di rumah. Tapi kalau untuk makan pagi, siang, sore dari hari ke hari itu Anda tidak tahu di mana. Sebetulnya itu kelewatan. Please. Sebagai ibu, naluri wanita mesti hidup. Entah masa apapun Anda bisa. Tapi rasanya kita mesti belajar memahaminya. Menghidupkan naluri wanita kita itu penting. Kalau saudara bilang, wah saya gak bisa masak. Masak air aja angus pak. Waduh saya juga udah repot deh itu ya. Kalau masak air angus mau bagaimana lagi? Anda tidak jadi tukang masak. Tapi Anda mengerti tes. Tes itu menghidupkan rasa kewanitaan. Ini bukan soal Anda ahli memasak lalu selalu memasak. Bukan. Mau tahunya itu adalah menghidupkan tes kewanitaan kita sebetulnya. Menghidupkan meja makan kita. Maka dikatakan ibu-ibu yang bijak itu dia tahu mengurus rumah tangganya. Bagi saya ini penting dan mengagumkan. Ya. Sehingga mana? Bagaimana dia menginvestasi waktunya? Bagaimana dia mengerti seluk-beluk di dalam rumahnya? Ia betul-betul menjadi orang yang luar biasa. Ini perlu. Ketika ibu lain menjadikan pembantu itu kuli dan gonta-ganti karena tidak suka, maka ibu bijak, dia tahu bagaimana mengaturnya dan memanage pembantunya sehingga betah di dalam rumahnya. Ya. Kadang-kala kalau kita diskusi di rumah ini pembantu kelewatan. Semua pasti diskusinya pembantu kelewatan ya, karena kita yang gaji kan. Tapi kan kita gak pernah bilang kita kelewatan ya. Karena kita pikir kalau udah kasih uang kita mau berlaku seenaknya sah dong. Kadang-kadang kita lupa. Pembantu itu bekerja luar biasa. Siapa yang bekerja sehari 24 jam? Setahun 365 hari. Tidak ada gaji. Jangan mimpi bonus. Bahkan kadang-kadang masih menerima caci maki ibu yang selalu disalahpahami anak. Tapi ibu yang benar, semoga itu kita. Dan yang gak benar itu yang di luar sana ya. Hanya saja kadang-kadang yang di luar sana sama kita mirip-mirip juga sih. Sehingga penting bagi kita untuk menyadari, penting bagi kita untuk memahami. Betapa sebetulnya ia adalah orang yang bisa mengatur rumah tangganya. Membuat pembantunya itu betah di dalam rumah dan menciptakan rumah. Bukan karena besarnya, sekecil apapun, tapi tetap suasananya istana. Wih, keren ya. Saya pernah lewat satu rumah, tapi saya masih bicara eksterior karena di luar. Ya, rumah itu daerah Tanah Abang satu belakang itu lewat motong begitu ya. Ya elah, rumahnya udah maju ke jalan, ini got, udah dinding langsung. Jadi mesti ada jembatan dari got itu untuk masuk ke dalam rumah itu. Terlalu kecil. Ya, lebar kira-kira 4,5 meter. Tapi saya paling senang kalau lewat situ. Ya, karena di rumah itu ditaruh pot-pot di pinggir apa got itu dikasih apa namanya? Papan begitu, di atas papan itu dikasih pot sama dia. Ya, lalu berapa pot panjang lalu bunga di situ. Ada bougainville, ada beberapa diatur begitu rupa sehingga dindingnya itu semua kalau lagi berbunga tuh merah semuanya. Wah, saya paling suka ngeliat rumah itu. Dinding rumah itu merah semua. Padahal aslinya sih dinding kayu ya. Ngeliatnya juga busuk dan gak enak. Saya mulai berimajinasi. Eksterior yang begini mestinya interiornya ke dalam keren. Ya, terasa sekali sentuhan wanita. Dan semoga saya tidak salah. Karena akan mengecewakan kalau si ibu gak ada, ternyata yang ngurus itu si bapak semuanya. Itu juga agak, waduh kok gitu kan. Tetapi saudara-saudara menjadi mengagumkan adalah, wow, ini hebat nih. Rumah yang begitu kecil. Ya, yang kita bilang rumah yang sebetulnya bahannya cenderung kumuh. Tetapi ternyata rumah itu memiliki nilai, memiliki makna yang sangat luar biasa. Nah inilah yang mestinya kita jaga, inilah yang mestinya kita lakoni, inilah yang mestinya kita lihat. Bagaimana memahami, bagaimana mengerti untuk menghadirkan rumah kecil bernuansa istana tadi. Ya. Oleh karena itu ibuku adalah manajer rumah tangga yang luar biasa sehingga dia mencipta hal yang hebat. Ibu yang hebat dengan uang yang pas-pasan selalu bisa menghadirkan penganan di dalam rumah. Dia beli makanan hari ini, dibelinya singkong lalu di stoknya beberapa bagian. Besok singkong itu apa namanya bisa jadi singkong goreng, besok lagi bisa jadi singkong rebus pakai gula, besok lagi bisa dia ulah, apa dia olah jadi bagian lainnya. Sehingga tiap kali kita makan, karena semua sudah kumpul, digoreng, ditaruh, apapun rasanya enak bukan? Dia tidak memasak pagi untuk dimakan besok paginya. Kadangkala maklum pak orang susah, lalu dia taruh, dia olah semua sesudah bahan mentah, baku begitu, dia masukkan ke kulkas. Kapan butuh tinggal keluar, tinggal dimasak. Waduh, satu rumah luar biasa. Berapa harga bikinnya? Sangat murah. Jauh lebih murah daripada sekedar menyuruh pembantu beli satu roti. Yang belum tentu juga menimbulkan nikmat. Tapi rumah menjadi kecintaan karena selalu ada. Dan kalau saya cerita ini, saya selalu ingat ibu saya. Ya, yang selalu ada waktu bikin ini, bikin itu. Wah kalau sudah itu, tidak ada minat untuk keluar rumah. Rasanya pengen bertapa di rumah. Karena ada sesuatu yang kita suka. Bagi saya. Saya punya makanan kenangan dan kesukaan. Karena ibu membuatnya. Saya tidak pernah bisa suka makanan kesukaan saya. Singkong direbus lalu dikasih gula merah. Ya, sedikit agak kental-kental gitu. Lalu itu yang kita makan. Makanan murah. Ya. Dan kalau saya ingat itu, saya ingat ibu saya. Ayo, ayo makan, makan. Saya ingat itu saudara. Lalu ngambil dari periuk. Kita dulu kan periuk apa namanya. Bancoran begitu ya, lalu ngambil itu, wow. Ibuku membuat kolak. Itu pun salah satu yang saya ingat betul. Ya. Dan bagaimana daun pandan itu ada di antara kolak-kolak itu. Tak bisa saya lupa. Belum pernah lagi saya menemukan orang kalau masak kolak ya kolak kan, enggak ada daun pandan di situ. Tapi kolak-kolak ibuku selalu ada daun pandan di situ dan wanginya luar biasa. Tak bisa lupa. My mom. Itu ibuku. Oleh karena itu saudara-saudaraku rasanya memang penting bagi kita untuk memikirkan. Apakah sebagai ibu anak kita akan punya kenangan pada kita. Ibuku telah tiada. Tapi kenangan akan dia itu selalu tergores. Ya, kalau saya bicara faktor makanan, bicara faktor A. Ibu saya bukan tanpa kelemahan. Banyak kekurangannya. Tapi bagaimana dia mengimbanginya. Itu menjadi luar biasa. Saya pikir dengan sadar kita harus merekayasa kehidupan kita. Sehingga ibu menjadi ibu yang luar biasa dan kita bangga karena ibu yang berbeda adalah ibu yang tidak suka kemalasan, hura-hura, masa bodoh, tetapi rajin dan selalu tampak nyata dalam perubahannya dari hari ke hari. Membuat kita selalu kehabisan kata-kata untuk memuji dia. Membuat kita selalu tenang dekat dia. Awas, jangan engkau kalah dengan tekanan zaman. Karena zaman pasti menekan kita. Saya tidak bisa meninabobokkan saudara. Bilang saudara jadi orang Kristen. Tidak ada persoalan. Tidak ada omong kosong itu. Tekanan hidupmu akan makin berat. Tetapi tidak ada satupun alasan bagimu. untuk tertekan. Lalu engkau lupa panggilanmu sebagai seorang ibu. Ingat ya. Tidak ada hidup tanpa tekanan. Omong kosong. Tapi disitulah pertandingan ibu Kristen itu. Disitulah pertandingan seorang wanita Kristen. Dia tahu bagaimana semestinya. Dia memainkan perannya untuk menyelamatkan anak-anaknya. Membangun satu keluarga. Satu ibu dengan tiga anak. Maka dia menciptakan tiga keluarga, bukan? Kalau tiga anak yang dilahirkannya, entah laki, entah perempuan, dididiknya dengan cara luar biasa. Tiga keluarga masa depan dilahirkannya, menciptakan kekuatan gereja. Kalau itu lima, maka lima. Kalau dua, itu dua. Maka dua, tiga, lima adalah kelipatan dari kehidupan yang dia punya. Itu hidup saudara. Anda mesti sadar investasi kita. Keluarga itulah multilevel real. Satu papa, satu mama, tiga anak. Lalu kalau dua anak pun, nanti dua anak menikah lagi, berarti ada dua mantu, jadi empat itu. Itu multilevelnya, the original itu. Sehingga betul-betul keluarga itulah multilevelnya. Makin, dan makin berkembang. Ini harus kita punya. Hidup kita bukan bagaimana menggaranti masa depan anak kita dengan investasi. Dengan harta yang kita punya. Karena mereka perlu bekal lebih dari itu. Kalau anak kita hanya menjadi seorang anak kaya, tapi tidak tahu bagaimana mengelola apa yang ada padanya. Tidak ada jiwa prihatinnya. Enggak perlu tunggu cucu kita. Mereka pun sudah akan menghabisinya. Cucu-cucu tinggal mewarisi utang. Padahal kita mewariskan pada anak kekayaan. Tapi anak kita mewariskan pada cucu kita hutang piutang. Malah dengan setumpuk persoalan yang tidak kunjung usai. Mengerikan, bukan? Maka mari kita memberikan nilai itu. Dan ibu-ibu sangat berpotensi karena punya waktu yang banyak di dalam rumah. Bagaimanapun harus diakui jujur, sentuhan ibu sangat mewarnai anak-anak. Maka demi Tuhan yang hidup, investasi waktu. Berkomunikasi dengan dia. Bukan berarti lagi-lagi jangan salah paham, ibu dikurung gak boleh kemana-mana. No. Itu about plan saja ya. Bagaimana kita membuat rencana yang bijak. Bukan berarti ibu-ibu tidak boleh bergaul dan berkawan. Bukan. Itu tinggal bagaimana kita mengelolanya. Ya. Ini menjadi sebagian yang sangat perlu untuk kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, ibu-ibu yang berbeda adalah ibu yang berani menginvestasi waktunya di dalam rumahnya. Ibuku memang luar biasa. Ayat 28 mengatakan apa? Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Wow. Bukankah ibu yang luar biasa, maka kebahagiaan juga menjadi hak ibu, bukan? Kalau ibu, ya, kemudian anak-anak sangat bangga pada dia. Kalau ibu, kemudian suaminya memuji dia. Ayo, apalagi yang diinginkan seorang wanita? Anak-anak menatapnya, mencintai dan menghargainya. Suaminya bangun, merespek dan memuji dia secara luar biasa. Bukankah itu kebahagiaan seorang ibu? Masa iya satu tas bisa mengubah kebahagiaan ibu? Masa iya satu berlian 10 karat bisa mengubah kebahagiaan ibu? No. Sederhana pakaiannya. Tak banyak perhiasannya. Tetapi hatinya sangat berbunga-bunga. Wah, baru kalian tahu artinya hidup itu apa. Itu dream saya sebagai bapak. Dan saya selalu berdoa, Tuhan berikan aku hak menikmati itu. Saya belum tahu, saya masih dalam proses. Mestinya itulah yang kita pikirkan dalam hidup kita. Saya tidak terlalu pusing berdoa untuk rumahku, untuk mobil dan lain-lain. Itu tidak ada dalam pokok doa saya. Pokok doaku, kerinduanku. Bagaimana bisa itu? Tapi aku juga harus berdoa. Tolong aku, mampukan aku sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang ayah. Untuk bisa memaintain rumah tanggaku dengan baik. Bagaimana saya berhapa, berdoa dan bilang, Tuhan tolonglah keluargaku bahagia. Tapi saya sendiri tidak berfungsi dengan baik. Bagaimana seorang ibu bisa berharap anak-anak akan menjadi anak-anak yang luar biasa, penuh pengabdian. Tetapi kita tidak pernah menginvestasi waktu untuk sebuah perhatian. Ibu memang luar biasa. Karena ketika ibu lain terlalu asik dengan dirinya sendiri, ibu memperhatikan. Dan dia selalu punya waktu untuk suami dan anak-anaknya. Ibu yang tahu kapan suami itu pergi kerja, mengantarnya sampai ke depan pintu, dan ibu yang selalu sudah siap menanti dikala sore ia kembali. Anak-anak yang selalu merasakan kehadiran mama, sehingga mama memang dengan gesit memakai sisa waktu untuk mengisi untuk hal-hal lainnya demi mendukung bahagia rumah tangganya. Kalau sampai saudara lebih rasa bahagia ketemu teman ketimbang ketemu suami, hai para ibu. Kalau sampai engkau merasa lebih senang ketemu kawan-kawan daripada anak sendiri, saya sudah gak tahu lagi ada satu yang salah dalam diri kita. Please, hati-hati. Jangan benarkan hal itu, ya Pak malum gini. No. Dunia pasti menarik kamu. Ingat, tidak ada yang salah dengan pergaulan. Saya bukan laki-laki yang tidak bergaul. Ya. Dan saya berteman bukan karena urusan pekerjaan. Saya berteman juga bukan karena urusan, oh ini gereja lalu kalian jemaat saya lalu berkawan. Bukan. Saya berkawan dengan banyak orang. Ya. Saya bukan hanya dengan orang Kristen, dengan aktivis pun saya bergaul. Kegiatan saya setumpuk. Tapi saya tidak mau itu jadi alasan untuk tidak cukup menginvestasi waktu dan perhatian tadi. Karena itu semua kita mesti bergulat, saudara. Semua kita mesti bertanding bagaimana memenangkan kompetisi kehidupan ini. Ibuku, mamaku yang luar biasa. Sehingga orang selalu sibuk dengan urusannya. Tapi mama selalu pintar membagi waktunya untuk suaminya dan aku anak-anaknya. Wow. Ibu memang luar biasa karena ibuku lain. Ibuku bukan ibu yang suka menggerutu ribut terus di rumah. Tapi ibu adalah pencipta damai bahkan penengah bijak di dalam hari-harinya. Ketika papaku mulai emosi, papaku mulai marah-marah, ibuku selalu bisa menciptakan suasana yang tenang. Wah keren. Sudah Pak, maklum papa capek kerja di luar. Dia stres, dia punya beban, dia marah di rumah. Karena anak-anak tidak beres. Tapi mama selalu tahu menempatkan diri. Dia tak membela anak-anak. Tapi dia menciptakan keteduhan dan ketenangan yang semestinya. Saudara bisa membayangkan betapa rumah seperti itu adalah sorga. Karena itu jangan tunggu nanti engkau diangkat ke sorga. Ciptakan sorga itu di mana kau ada. Rumahmu adalah sorgamu. Mestinya. Karena Tuhan sudah menebus kita dengan penebusan sempurna. Masa rumah kita bukan sorga kita? Rumah kita harus sorga kita. Pekerjaan kita adalah pengabdian kita. Itu pelayanan kita. Entah kita pendeta, entah bukan pendeta. Lakukan semua dalam kelegaan, kebebasan, kemerdekaan yang penuh hati yang bersuka cita. Maka bahagialah kita. Inilah kompetisi hidup yang harusnya kita jalani, saudara-saudaraku yang kekasih. Disitulah seharusnya kita bergulir menciptakan peluang demi peluang dalam kehidupan. Supaya kita betul-betul sungguh-sungguh mempunyai nilai tinggi di keseharian kehidupan kita. Ibuku memang beda. Yes, memang beda. Karena dia tidak menggerutu, dia tidak berkeluh kesah. Bukan berarti dia tidak ada tekanan, bukan berarti dia tidak punya persoalan. Tapi dia tidak mengobral itu dalam kisah sehari-hari. Seringkali dia menceritakan itu dalam bentuk cerita. Aduh, tadi mama kesel. Aku anaknya mendengar itu. Pak, tadi aku gini-gini. Mendengar, tapi bukan gerutu. Dia berbagi bebannya. Kita mendengarnya pun, lalu simpati dan coba menolong. Bukankah dia ibu yang anak-anak bilang, ibuku orang bahagia, yang suaminya memujinya. Oleh karena itulah, saudara, dalam kompetisi hidup yang harus kita jalani. Bagaimana kita memenangkan perkelahian itu. Bagaimana kita memainkan peran itu. Bagaimana kita mencipta damai itu. Bagaimana kita menjadi penengah bijak itu. Itu menjadi amat sangat perlu. Ibuku memang beda. Karena ketika ibu lain menjadi sumber keluhan, ibuku luar biasa. Kami memujinya karena terbukti hadirnya. Saudara, dalam keluarga broken home selalu orang lari. Dan sayangnya tidak pernah mau menyelesaikan persoalan. Tapi lari dari persoalan. Begini, begini, begini. Jangan jadi pengecut. Sebetulnya menikah itu memerlukan keberanian. Dan pengorbanan untuk menjalani. Kalau Anda tidak berani berkorban, jangan pernah berani menikah. Waduh Pak, saya udah keburu nikah ini. Ya siap-siaplah menderita. Wah, saya gak kuat, Pak. Waduh, Anda sudah masuk bagian yang tidak bisa dirubah. Karena engkau tidak bisa bilang ini gak cocok, lalu cerai. Tuhan murka pada. Karena itu jalanilah. Caranya apa? Ya berubahlah dalam diri. Berubahlah dalam sikap. Perubahan bukanlah gugatan yang diajukan. Suami nuntut istri berubah, istri tuntut suami berubah. Berubahlah pada dirimu. Maka itu akan memberi influence, pengaruh pada sekitar dan akan berubah. Istri yang berubah makin hari makin luar biasa akan mempengaruhi suaminya. Saya suka Alkitab. Hei istri-istri yang kudus. Betulkah kau kudus? Kalau kau kudus, hendaklah engkau menguduskan suamimu yang tidak kudus. Hebat ya? Emang saya istri bisa apa? Emang kamu tidak bisa apa? Saya mana bisa ngomong sama suami saya, Pak? Saya kalau ngomong saja gereja, langsung dia marah. Siapa suruh kau ngajak dia ke gereja? Tapi perilaku hidupmu saja tidak cocok dengan orang ke gereja. Lalu kau mau ajak dia ke gereja? Dia akan mencemoohmu. Saya ke gereja supaya jadi seperti kamu. Waduh, kan jadi gawat ya. Ada satu joke kecil. Tapi ini the true story bagi saya sebut joke karena memang apa ya, nyentil banget gitu. Saya gak pernah lupa dan mungkin sudah berapa kali saya ceritain. Pada waktu saya pelayanan di Jerman, seorang wanita Kristen punya suami orang Jerman. Lalu suaminya itu saya lihat datang. Lalu retret juga kita pergi. Cuman waktu retret kan 4 hari loh. Saya kok tadi pergi sama suaminya tapi kok kemudian gak kelihatan. Ya. Tahu-tahu nanti pulang datang lagi. Nah lalu saya tanya. Ya. Nah pada waktu saya tanya kepada suaminya. Apa sebetulnya dan di mana apa suaminya itu. Lalu istrinya bilang apa? Istrinya menarik ngomongnya luar biasa. Dia bilang begini. Karena saya tanyakan, kenapa gak ajak suamimu masuk gereja? Pak, ini memang pergumulan saya. Ayo dong, suami mesti diberitakan Injil. Itulah persoalannya, Pak. Loh kenapa? Tiap kali saya ngajak dia ke gereja, jawaban dia apa sederhana, nyakitin, dan akhirnya saya juga gak bisa bantah, Pak. Kenapa? Dia bilang, untuk apa saya ke gereja? Kamu ke gereja tiap minggu. Kadangkala ada acara tengah minggu juga kamu pergi. Sekarang saya mau tanya kamu. Siapa yang lebih on time dalam hal plan di rumah ngerjain ini? Suaminya tepat waktu. Dianya yang selalu lelet. Lalu suaminya tanya lagi. Siapa yang lebih sabar ngurus anak? Istrinya diam. Karena memang suaminya cukup sabar ngurus anak. Kalau dia udah marah mau main cubit aja begitu ya. Sekarang cukup dua yang saya tanya. Apakah kamu mau saya berubah dari sabar jadi tidak sabar, on time jadi tidak on time dengan ke gereja? Waduh, itu nampar sekali ya. Saya gak mau ke gereja nanti berubah jadi kayak kamu. Gedebuk plak, diam istrinya. Bilang, Pak, saya gak bisa ngomong. Langsung saya jawab, sorry, suami kamu benar 1000%. Tapi saya juga bingung kalau kamu tidak berubah. Kalau kamu memang seorang Kristen. Mestinya itu men-challenge kamu. Bahwa kamu udah jadi batu sandungan sebagai seorang yang ke gereja. Gak bisa tepat waktu, gak bisa ini, gak bisa itu. Bagaimana yang kau bisa bilang yang kau Kristen? Iya Pak, ini memang persoalan saya. No, itu bukan persoalan. Tanggung jawab di mana kamu harus berubah di kehidupan. Saudaraku yang kekasih, pernahkah kita berpikir sebetulnya kita menjadi batu sandungan? Maka ibu yang bijak adalah ibu yang tidak menjadi batu sandungan. Tidak jadi sumber keluhan. Karena dia ibu yang selalu dipuji karena hadirnya dan peran yang dimainkannya. Membuat orang belajar ingin seperti dia. Tepat waktu, ingin seperti dia, sabar, ingin seperti dia, bijak dan seterusnya. Wow. Saya suka Amsal. Satu perbuatan lebih bernilai daripada 1000 perkataan. Memang wanita ditakdirkan banyak berkata-kata ya. Berapa ribu sehari begitu ya. Saking kebanyakannya lupa stok kata-katanya itu 75% stok keluh kesah itu ya. Kata-kata bermutunya jadi kurang. Karena itu supaya banyak berkata-kata bermutu, banyaklah baca Alkitab ya. Supaya stoknya banyak di otak kita, kata-kata bagus itu ya. Paling tidak kita mengingat itu, lalu terpanggil untuk melakukan. Kalau gak tahu mau apa yang dikerjakan. Ya. Oleh karena itu, ibuku damaiku, ibuku pusat pengaduan. Ibuku luar biasa, dia rekan kerja Allah. Rekan kerja ayah, di mana ayah selalu bilang, untung ada mama. Wow. Untung ada mama. Belum pernah aku dengar ayahku berkata, menyesal menikahi mama. Kalau itu yang terjadi, bonyoklah semuanya. Hebat ya? Karena itu saudara-saudara, kekaguman seperti ini harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup kita. Ibuku memang beda. Banyak wanita berbuat baik, ibuku melebihi. ya. Itu ayat yang ke-29 sampai 31. Ya. Kenapa? Karena ibuku adalah ibu yang cinta rumah. Kehadirannya sangat luar biasa di dalam keluarga. Dan ibu adalah ibu yang punya tujuan hidup. Saudara, banyak sebetulnya ibu-ibu jadi ibu gak ada tujuan hidup dan cuma jalani hari dan mau menghabiskan hari. Demi Tuhan yang hidup. Kalau itu yang ada di benak kalian, menghabiskan hari dan cuma jalani hidup ini. Kalian wanita paling celaka. Dengar kalimat saya. Wanita harus punya tujuan hidup. Ketika dia menikah, dia punya tujuan pernikahan. Bersama suami menyatu. Ya, bagaimana untuk melahirkan keluarga yang memuliakan Tuhan. Nah, itu pelayanan kita. Sehingga tadi dua anak menjadi dua keluarga yang memuliakan Tuhan dan seterusnya. Karena itu ibu itu punya tujuan. Bagaimana dia mengawasi anak-anaknya. Menolong anak-anaknya sehingga anak-anak ini tepat dalam memilih pasangan dan seterusnya. Lalu bagaimana kemudian nanti dia punya cucu, dia masih bisa melihat, membawa mereka untuk bisa dekat kepada Tuhan. Karena maklum anak-anak muda, keluarga-keluarga muda selalu banyak kurangnya. Lalu diisinya di sana. Bukan mencampuri dan menguasainya. Lalu menginvestasi kekuatan ke sana untuk mengatur-atur semuanya. Bukan. Jangan pernah beli anak. Karena engkau akan kecewa pada akhirnya. Jangan pernah menguasai mereka. Karena engkau akan hancurkan mereka dalam hidup. Tapi lepaskan mereka. Bangun jadi keluarga. Namun tidak bisa lepas tangan. Ya, karena itu ibu lain boleh baik. Tapi ibuku punya tujuan dalam baiknya. Dia tidak sekedar baik supaya orang lain baik pada diri. Ibuku seorang yang benar. Cinta Tuhan. Dia selalu lakukan apa yang mesti dilakukannya di dalam tugas tanggung jawab. Ia rindu bagaimana keluarga itu bersaksi tentang Tuhan yang hidup itu. Wow. Banyak wanita yang baik, tapi ibuku lebih dari. Wah, saya suka sekali gambaran Amsal ini ya. Ini sangat-sangat strong begitu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu lain ya, berbeda dengan ibuku karena ibuku tidak mengejar kemolekan yang semu. Ibu tidak mengejar kecantikan yang semu, sehingga ibu tidak rajin untuk gunting sana, gunting sini, setrika sini gitu ya. Jadi kulitnya memang keriput karena enggak pernah disetrikanya. Yang lain rapi karena disetrika gitu ya. Jahit sana, tarik sini. Nah, kita tidak pernah puas dengan hidup ini. No. Ya. Ada bagian-bagian di mana kita memang mengatasi hal-hal yang menjadi semacam cacat yang perlu diperbaiki. Welcome. Tapi saya kagum pada kekuatan yang dikatakan Amsal. Karena kekuatan seorang wanita yang disebut inner beauty. Itu gak bisa dibantah. Maka inner beauty, kelembutan seorang wanita. Inner beauty itu pengertian seorang wanita. Itu membuat kita, wajah cantik, maafkan saya saudara-saudara. Kalian dinikahi cantik ya, kira-kira berapa tahun lah itu ya. Gak lama lagi juga ketimpa air panas, selesai lah semuanya. Masa sih kita urusannya sampai ketimpa air panas apa enggak? Tabrakan apa kagak? Masa lalu cinta saya udah berkurang pak, wajahnya udah beda. Ketika wanita berkompetisi seperti itu, maafkan. Engkau sedang berkelahi dengan ketakutanmu sendiri. Wah pak, kalau istri gak ngurus diri, suami selingkuh. Itulah salahmu. Karena kau mau membuat wajahmu menjadi ukuran menahan suamimu. Supaya betah padamu. Kau lupa. Kemarin umurmu 25. Sekarang sudah 35. Kau lupa. Ada gadis sekarang berumur 25. Seperti kau 10 tahun yang lalu. Maka suamimu pasti melihat dia. Ah itu 35, 45, siap-siaplah kau, sudah 2 sainganmu. 55, 3 sainganmu. 65, 4 sainganmu. 75, mati kau sebelum mati. Karena suamimu sudah terlalu banyak simpanannya. Terlalu banyak yang muda. Karena kau mau mengikat dia dengan kemudaanmu yang gak mungkin kau pertahankan. Gak bisa itu. Tapi perilaku hidupmu, moralitasmu akan membuat dia berpikir ketika mau berbuat salah. No. Aku pengen, tapi wah apa ya, kenapa mesti gini ya, wong istriku baik kok istri. Waduh langsung tazak liza sendiri. Omong kosong pria ketika tidak pernah berpikir untuk berbuat dosa bukan. Tetapi tertahan karena istri tercinta. Lupa, yang nahan itu kan Tuhan. Betul, saya juga tahu. Roh Kudus, ya jelas. Tapi kenapa orang masih bisa bikin dosa? Apa Roh Kudus gak tahan? Kan tahan kan, tapi kan kita punya tanggung jawab tugas kita kan. Maka moral tadi itu. Kita gak mau jadi bapak neko-neko karena ingat anak kita. Kan? Kalau engkau cinta anakmu. Kalau enggak pasti kau sembarangan hidupmu. Ah bodo amat anakku. Karena itulah ibu yang beda tadi adalah ibu yang tidak terlalu pusing dengan kemolekan lahiriahnya. Tetapi bagaimana dia menjadi bijak mengurus dirinya karena inner beauty. Orang yang ada inner beauty tidak mungkin tidak mandi dalam satu minggu. Pak, inner beauty pak, tapi ini istri saya gak mandi. Itu mah bukan inner beauty, itu bad beauty. Bad and beauty. Jadi pada waktu kita mau bilang bagian-bagian seperti itu dalam hidup kita, ya, bagaimana kemudian memahami realita itu, maka harusnya adalah satu pemahaman yang penuh dalam hidup kita yang kita lakoni. Seorang ibu yang betul dibilang mempunyai keindahan dalam hatinya, keluar akan menjadi wanita bertanggung jawab. Dia bersyukur untuk tubuhnya dan dia akan mengurusnya dan merawatnya. Tapi dia tidak merombaknya. Ya. Saya pikir ini penting. Ya. Ini yang saya pikir harus kita lakoni dalam hari-hari kita. Dia tahu bagaimana mengurus. Kalau ingat orang-orang dulu ya. Ya ada sedikit flek. Saya kalau ingat. Bagaimana wanita kalau mau dimotong timun di rumah ya. Mau makan timun nih timunnya. Enggak, memang bukan tiap hari, tetapi ketika timun mau dipotong diuluk-ulukkan keluar getahnya, ditaruh ke muka, cet, gosok-gosok timun. Terus timunnya mau dimakan. Jadi belum dibuang dipakai semua. Jadi saya pikir-pikir nih ya, kadang-kadang sekarang sudah saya gede. Tuh timun kita makan ya, tapi mama udah pakai duluan tuh buat kosmetiknya. Habis itu baru kita makan sisanya sebetulnya. Dia potong ujungnya kiri kanan, ujung-ujung dia putar kan. Keluar itu agak apa sedikit. Getahnya itu taruh di sini bagus sekali untuk pori-pori, segar setengah mati. Dia korek. Baru timunnya dibelah, baru kita makan deh. Apa yang kita makan? Sisa kosmetik mama. Kira-kira itu judulnya ya. Tetapi yang saya lagi berketar lah, dia enggak ngabisin tuh timun itu memang mau dimakan. Dan kalau makan timun itu memang ujungnya dibuang sedikit agak pahit ujungnya itu. Ya. Jadi dia bikin begitu, pinter loh. Dia bikin untuk ini, baru dia buang. Saya pikir, hebat loh. Sehingga banyak hal di rumah itu kalau kita bilang orang-orang bijak itu. Kalau rumah kita dulu kan rumah kampung, halamannya gede ya. Pohon banyak tumbuh, ada aja obatnya. Ini buat ini buat itu. Oleh karena itu suruh saudara, ia mengurus diri, dia urus dirinya. Dia rapi. Tapi kecantikan yang natural membuat orang jatuh cinta. Aduh mama luar biasa. Kenapa? Wajahnya cantik, senyumnya itu yang membuat daya tarik. Ada orang wajah cantik, lebih cantik, tapi senyumnya itu serem amat. Ya melototin orang. Kalau cewek cantik melototin kita, dari nafsu kita jadi benci ya. Buset, mau dipelototin begitu. Awal. Saudara, kecantikannya langsung hilang, yang kita bayangkan dia macan. Karena itulah kita penting untuk menempatkan diri kita dengan cara yang pas. Ibu tidak mengejar kemolekan tadi karena dia puas diri. Ibu dipuji bukan karena kecantikannya lahiriah, tapi kualitas hidupnya, perbuatan benar dan baik itu. Dikatakan berilah padanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Istilah pintu-pintu gerbang adalah lalu lalang di mana orang keluar masuk. Artinya menggambarkan masyarakat kehidupan sehari-hari. Biar semua orang yang lalu lalang memuji dia karena perbuatan baiknya. Maka kita harus memberikan upahnya. Upah bagi dia apa? Pujiannya. Berbuatlah baik, maka engkau akan memaksa semua orang memujimu. Jangan minta dipuji orang, karena semua orang akan menghinamu. Karena pujian tidak bisa dipaksakan. Saya suka Alkitab, saudara. Dan saya akan berkelahi di sana. Saya suka Alkitab dan saya mau belajar itu terus. Ya. Saya membayangkan seorang ibu yang dengan lugas, dengan jeli memainkan perannya. Saya membayangkan seorang ibu yang kemudian dengan penuh cinta kasih. Dan kemudian membuat orang-orang bilang, itu siapa? Oh itu mamanya. Mama lu baik amat ya orangnya. Makanya teman-teman kalau di rumah anak-anak kita bilang, selalu mereka bangga. Wah kalau mamanya betul-betul menjadi satu kisah. Orang-orang bangga, anak-anak bangga. Mama lu baik lu tadi. Tapi kalau kemudian orang-orang tua ini berlaku hal-hal yang salah, maka bagaimana kemudian anak-anak itu akan rasa tidak respek kan? Gara-gara mama saya jadi malu, mama malu-maluin aja. Nah saudara-saudaraku, Kemudian bagaimana kita bisa belajar ya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Sehingga dengan demikian mamaku memang beda ya. Sehingga mama itu betul-betul memberikan impact dalam kehidupan itu. Nah, biarlah sebetulnya ini menjadi harapan kita. Saya tidak tahu sejauh mana anak-anak bangga pada kalian sebagai ibu. Tapi saya harap itu beban mental kita. Beban moral kita. Supaya anak kita bangga pada kita. Saya tidak tahu seberapa suami-suami memujimu. Tapi saya kira itu jadi kompetisi yang harus kita selesaikan. Ya, supaya betul suami-suami respect pada kita. Biarlah itu menjadi bagian kita. Kita jalan di situ untuk kemuliaan namanya. Tuhan menolong kita. Selamat menjadi ibu yang berbeda. Tapi tolong jangan bilang, Pak, minggu depan Bapak lihat saya berbeda. Kenapa? Karena saya mau operasi. Bukan itu maksud saya. Tolong jangan salah paham. Ya, kau operasi, suamimu yang menderita. Karena harus menanggung seluruh biaya, kan begitu ya. Please ya. Pak, saya akan jadi ibu yang berbeda minggu depan. Bapak lihat saya. Tampilannya lain, Pak. No. Saya gak tanya besok kamu pakai tas apa atau baju merek apa. No. Tapi bagaimana hidup kita? Selamat berkompetisi untuk menemukannya. Dan saya harap kita tidak menjadi orang-orang yang kemudian menjadikan itu hanya sekedar pemuas telinga. Tapi betul-betul semangat untuk kita berubah menjadi seperti yang Tuhan mau. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ibuku memang beda, biarlah jadi kebanggaan anak-anakku. Ibuku memang beda, harusnya menjadi gairah di hidup keluarga. Ibuku memang beda, maka papa memujinya. Papa merasa tenang kalau ada mama. Keluarga kita akan mempunyai masa depan yang cerah. Kami berdoa Tuhan, tolonglah, tuntunlah, bimbinglah supaya hidup kami terus seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa ya Tuhan, kuatkanlah, teguhkanlah hidup kami berkenan kepada-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah kasih-Mu makin nyata di hari-hari kami, nama Tuhan dipermuliakan. Demi Yesus Kristus, sumber berkat, kepala keluarga, kami berdoa, kami memohon. Di hari ibu ini, berdoa untuk para ibu, supaya Tuhan menolong mereka, memimpin mereka, menopang mereka. Sebagai suami, ajar kami mengasihinya, sebagai anak menghormatinya. Biarlah ibu kami menjadi seperti ibu yang digambarkan Alkitab. Keluarga kami, keluarga yang berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.